Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah kisah masuk Islamnya dua lelaki dari pemimpin Quraisy, yaitu Islamnya Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan masuk Islamnya kedua orang ini merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala semakin memperkuat dakwah nabinya sallallahu alaihi wasallam, membela dan mengangkat derajatnya. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan masuk Islamnya Umar. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, riddatu fi'lil musyrikin ala islami Umar. Respon kaum musyrikin terhadap Islamnya Umar. Kana Umar radhiyallahu an za syakimatin la yuram. Umar dikenal di kalangan kaumnya memiliki kekuatan dan memiliki mental yang tidak tertandingi. Falamma aslama zahaba ila ashaddi quraishin adawatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza'an lil muslimin. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau mendatangi musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang paling keras. Wa huwa Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Setelah Umar masuk Islam, beliau langsung mendatangi Abu Jahal. Fadaqqa babahu, sahabat Umar mengetuk pintunya, fa kharaja, Abu Jahal keluar. Waqala, kemudian Abu Jahal menyambut Umar. Dia mengatakan, ahlan wa sahlan ma ja'a bik, selamat datang. Apa keperluanmu wahai Umar? Qala, maka Umar mengatakan, jiktuka li ukhbirak anni amantu billahi wa rasulihi Muhammad. Saya datang kepadamu mau menyampaikan berita. Saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa basa-basi, tanpa mukaddimah, tanpa prolog, langsung tembak. Langsung ngomong di hadapannya Abu Jahal. Fa aghlaqal baba fi wajhi. Otomatis Abu Jahal kaget. Langsung menutup pintu di depan Umar. Waqal, seraya mengatakan, qabbahakallah wa qabbaha majidta bih. Semoga Allah menjelekkan dirimu dan menjelekkan apa yang kau bawa. Ya wis, gitu tak responnya. Nggak berani Abu Jahal mukul Umar. Dipukul balik, mendal dia. Wa dhahaba Umar ila khalihi al-Asi ibni Hashim fa'alamahu. Fadakhala al-bait. Sahabat Umar juga pergi menuju ke pamannya dari pihak ibu, yaitu Al-As bin Hashim. Sahabat Umar juga menyampaikan bahwasanya beliau telah masuk ke dalam Islam. Responnya pamannya juga sama. Masuk ke rumah. Enggak diladeni, enggak dilayani, dan juga enggak direspon. وذهب إلى جميل ابن معمر الجماعي وكان أنقل قريش لحديث. Dia beliau juga pergi menuju ke Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil ini orang yang paling senang menyebarkan berita di kalangan orang Quraisy. Dia ini bisa dibilang kayak informannya orang-orang Quraisy. Dan juga paling cepat kalau ada informasi sampai kepada dia, langsung disebarkan dengan cepat. Fa'akhbarahu annahu aslam. Sahabat Umar menyampaikan kalau beliau telah masuk Islam. Fanada Jamil bi'a'la sawtihi anna ibn Khattab qad sara. Langsung Jamil bin Ma'mar ini berteriak dengan suara yang keras menyerukan bahwasanya Umar telah murtad. Faqala Umar kadzab walakinni qad aslamtu. Umar menimpali, saya tidak murtad, bohong kamu. Saya masuk Islam, bukan murtad. Kalau murtad dari agama musyrik, mungkin. Tapi saya bukan murtad dari agama Islam, saya justru baru masuk Islam. Fadharu ilaih. Begitu orang-orang mendengarkan ucapannya Jamil, mereka langsung menyerang sahabat Umar. Falamma zala yuqatiluhum yuqatiluna hatta qamat asy-syamsu 'ala ru'usihim. Terjadilah pertengkaran yang hebat. Mereka memukuli sahabat Umar. Sahabat Umar enggak diam aja, mukul balik ya, wis pokoke berantem. Beliau seorang diri. Berani menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikeroyok rame-rame, balas. Sampai matahari tepat di atas kepala mereka, yakni sampai waktu siang. Walamma raja'a ila baitihi ittama'u wa zahabu ilayhi yuriduna qatlah. Ketika sahabat Umar kembali pulang ke rumah, ternyata orang-orang mengikuti beliau dan mereka memblokir rumah beliau. Mereka ingin untuk membunuh sahabat Umar. Hatta sala bihimul wadi kasratan, hingga lembah ketika itu dipenuhi dengan manusia. Banyak orang ingin untuk membunuh sahabat Umar. Karena Umar sudah masuk Islam. Orang yang selama ini mereka percaya sudah masuk Islam. Wajah Al-As bin Wa'il As-Sahmi min Bani Sahm. Wa kanu hulafa Bani Adi qawmi Umar. وعليه حلة حمراء وقميص مكفوف بحرير. Di tengah-tengah kondisi ketika itu, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia ini dari Bani Sahm. Bani Sahm itu sekutunya Bani Adi, kaumnya Umar. Ketika itu Al-As sedang memakai baju dan gamis yang dilapisi dengan sutra. Faqala, maka Al-As bertanya, malak. Tanya kepada Umar, kenapa kamu? Kok dikeroyok orang kayak gini? Kamu ngapain? Qala, sahabat Umar mengatakan, za'ama qawmuk annahum sayaktulunani in aslamtu. Tuh, lihat. Umatmu itu loh. Katanya itu mau membunuh saya kalau saya masuk Islam. Qala, maka Al-As mengatakan, la sabila ilaik. Oh, tenang aja. Mereka tidak akan bisa membunuh kamu. Thumma kharaja fa wajada an-nasa qad sala bihim al-wadi. Kemudian Al-As bin Wa'il keluar dan mendapati orang-orang sudah memadati lembah. Faqala, maka Al-As bertanya, "Aina turidun? Kalian mau ke mana?" Qalu hadha ibn Khattab as-Sabah. Mereka pun menjawab, "Nih, Umar sudah murtad dari agama nenek moyang. Kita mau membunuh dia." Qala, maka Al-As mengatakan, "La sabila ilaih." Tidak bisa. Sok sembarangan. Ngawur aja. Asal tebas kepala aja kalian ini. Balik. Al-As bin Wa'il ini disegani oleh kaumnya. Faraja'u. Mereka pun balik. Ya. Waduh, ini yang jadi dekengannya ini Al-As bin Wa'il. Gak sembarang orang ya. Yang kita hadapi juga sebenarnya gak sembarang orang ya. Terus penting balik-balik. Balik akhirnya mereka. Intinya, masuk Islamnya sahabat Umar, alhamdulillah, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, beliau termasuk yang paling aman. Ya. Kalau sahabat yang lain masuk Islam, wah disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Sahabat Umar, alhamdulillah, memang ada upaya untuk membunuh, tapi langsung dibela. Karena mengingat sahabat Umar ini memiliki kedudukan di kalangan kaumnya dan di kalangan pembidahnya. Izzatul Islam wal Muslimin bi Islami Umar. Kemuliaan Islam dan kaum Muslimin dengan sebab Islamnya sahabat Umar. Amal Muslimuna faqad wajadu izzatan wa quwwatan kabiratan bi Islami Umar. Adapun kaum Muslimin, mereka telah mendapatkan kemuliaan dan kekuatan yang sangat besar dengan Islamnya sahabat Umar. Faqad kanu qabla dzalika yusalluna sirra. Dulu kaum Muslimin sebelum masuk Islamnya Umar, mereka sholat sembunyi-sembunyi. Falamma aslama Umar qala, ketika sahabat Umar masuk Islam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq?" Wa in mitna wa in hayaina. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, kita mati atau hidup? Qala bala. Rasul mengatakan, tentu Umar, tentu kita di atas kebenaran. Qala fafima al-ikhtifa. Lalu ngapain sembunyi? Kata sahabat Umar. Kenapa kita terus-menerus bersembunyi, menyembunyikan jati diri kita dari orang-orang Quraisy? Kita kan yang benar. Kita di atas kebenaran. Jangan takut bos. Walladzi ba'athaka bil haqqi la nakhrujan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ayo kita ibadah rame-rame, keluar terang-terangan. Fa kharaju fi saffain. Maka kaum muslimin pun dengan bangga keluar dua barisan. Keluar dengan membentuk dua baris. Hamzah fi ahadihima wa Umar fil akhar. Lahum kadid kakadidit tahin. Hamzah memimpin barisan pertama dan Umar memimpin barisan yang kedua. Jadi seakan-akan mereka ini kayak penggilingan. Hatta daqalul masjidil haram, hingga mereka masuk ke area masjidil haram. Falamma nazarat ilaihima Quraisyun asabathum ka'abah lam yusibhum mithlaha. Ketika kaum musyrikin melihat Hamzah dan Umar, mereka langsung ciut nyalinya. Mereka belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Kaget, shock berat mereka. Luh, Umar, luh, Hamzah. Waduh. Angel wis ngene. Hamzah bela Muhammad. Sekarang Umar bela Muhammad. Waduh, diboyong kabeh umatnya ini. Ibadah di Masjidil Haram terang-terangan kayak gini. Walah, walah. Angel iki urusane. Mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Walidzalika summiyal Faruq. Oleh karena inilah sahabat Umar dijuluki dengan Al-Faruq. Yang membedakan. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita terus mendapatkan kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Waqal, beliau juga mengatakan, "Ma kunna naqdir an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Kita dulu enggak bisa salat di sebelah Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Qala Suhaib, Suhaib berkata, "Lamma aslama Umar, zahara al-Islam wa da'a ilayhi 'alaniyah, wa jalasna hawla al-baiti hilaqa, wa tusna bil-bait, wa intasafna mimman qalida 'alaina, wa radadna 'alayhi ba'da ma ya'ti bihi." Ketika sahabat Umar masuk Islam, Islam menjadi kuat. Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan. Dan kami berani duduk berhalaqah di sebelahnya Rasul, di sekeliling Ka'bah, terang-terangan. Kami juga berani tawaf mengelilingi Ka'bah terang-terangan. Dan kami juga berani melawan orang-orang yang berbuat kasar kepada kami atau menjahili kami. Berani. Kenapa? Pernah ana Umar fa'alla azza wa jalla. Macam-macam buat di parane Umar melayu. Kemudian aradur raqaib wal mukhrayat. Tipu daya dan makar. Walamma ra'al musyrikuna quwwata almuslimina wa syaukatahum ba'da islam Hamzah wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika orang-orang musyrik mereka melihat bahwasanya kaum muslimin telah mendapatkan kekuatannya dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar, ijtama'u lisyura bainahum, mereka pun mengadakan pertemuan. Waliyufakkiru fi ansabi khutwatin yaqumuna biha fi amri Rasulullah SAW wal muslimin. Mereka berpikir, apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang tepat sebagai solusi untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dan kaum muslimin? Faqala lahum Utbah ibn Rabi'ah al-Abshami min Bani Abd Shams ibn Abd Manaf wa kana sayyidan muta'an fi qaumih. Maka Utbah bin Rabi'ah al-Abshami, dia dari Bani Abd Shams bin Abd Manaf, dia adalah seorang tokoh yang ditaati di kalangan kabilahnya. Dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ala aqumu li Muhammad fa ukallimah. Bagaimana kalau saya yang mengajak bicara Muhammad? Wa uridu alaihi umuran, saya akan menawarkan kepadanya beberapa tawaran. La'allahu yaqbalu ba'dahu fa nu'tiyahu iyyaha wa yakuffu anna. Barangkali dia mau menerima tawaran kita, kita penuhi permintaannya, yang dengan itu dia berhenti, tidak akan melanjutkan dakwah. Bagaimana menurut kalian? Faqalu, maka orang-orang terus mengatakan, bala ya Abul Walid. Ya sudah, Abul Walid. Faqum ilaihi fakallim. Ya sudah, temui dia. Ajak bicara dia. Maunya apa dia? Karena orang Quraisy jujurnya, mereka sudah mentok. Mereka sudah bingung. Mau ngomong apa? Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau dilakukan? Sudah bingung. Nah, si Utbah ini memberikan tawaran. Segini aja. Saya yang akan bicara sama Muhammad. Kalian gak usah ngomong. Saya aja yang ngomong. Ya, nanti tak tanyai apakah dia punya keinginan atau apa. Nanti kita penuhi keinginan dia. Biar dia tidak melanjutkan dakwahnya. Bagaimana? Oh ya wis, bagus, wis bagus. Lanjut, lanjut. Kita tunggu hasilnya saja. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa jalisun fil masjid wahdah. Maka Utbah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, di Masjidil Haram sendirian. Faqal, maka Utbah pun memulai pembicaraan. Ya benar akhi, wahai putra saudaraku, innaka min haitsu qad alimta, kamu sudah tahu bagaimana kedudukanmu di tengah-tengah umatmu. Min khiyarina hasaban wa nasaba, kamu adalah orang yang terpandang nasabnya, orang yang terpandang kedudukannya. Wa innaka qad utita qaumuka bi amrin 'aqad ataita qaumaka bi amrin 'azim, tapi sekarang kamu mendatangi umatmu dengan perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum, kamu sudah memecah belah persatuan mereka. Wa saffahta ahlamahum, dan engkau telah membodoh-bodohkan mereka. wa'abta alihatahum wa dinahum, dan kamu sudah mencela tuhan-tuhan mereka dan agama mereka. Wa kafarta man madha min abaihim, dan kamu sudah mengkufuri nenek moyang mereka sebelumnya. Fasma' minni, tolong sekarang dengarkan tawaran saya. Uridu 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Saya akan menawarkan sesuatu, tolong dengarkan baik-baik dan pertimbangkan matang-matang. Siapa tahu kamu mau menerima sebagian dari tawaran saya. Faqala 'alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul ya Abul Walid asma'." Silakan Abul Walid, kamu mau ngomong apa silakan. Saya akan dengarkan ucapan kamu. Faqala, maka Utbah mengatakan, ya bana akhi, wahai putra saudaraku, in kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri mala, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau kamu tujuannya berdakwah adalah untuk memperbanyak harta, jangan khawatir, saya akan menggalang dana di kalangan kabilah saya dan kami akan memberikan hasilnya kepadamu dan kamu akan menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kita. Wa in kunta turidu bihi syarafa sawwadnaka 'alaina hatta la naqta'u amran dunak. Dan apabila kamu menginginkan dari dakwah ini kemuliaan dan kedudukan, jangan khawatir, kami akan mengangkatmu sebagai tokoh dan kami akan menjadikanmu sebagai rujukan. Kami tidak bakal melakukan apapun hingga mendapatkan keputusan darimu. Wa in kunta turidu bihi mulka mallaknaka 'alaina. Dan kalau kamu menginginkan dari dakwahmu ini kekuasaan, jangan khawatir, kamu akan menjadi penguasa di tengah-tengah kami. Wa in kana bikal ba'a faqtar ayyan nisa'i quraish syi'ta wa la nuzawwijuka 'ashra. Kalau kamu memang ternyata ingin untuk menikah, ya, ya sudah, pilih mana wanita Quraisy yang kamu suka, kita nikahkan kamu. 10 pun tidak masalah. Wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'iyyan min al-jinn la tastati'u raddahu 'an nafsika, talabna laka at-tibb wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka min. Tapi kalau seandainya ternyata kamu melakukan dakwah ini karena gangguan jin, yang kamu tidak bisa menolak gangguan jin tadi, jangan khawatir, kami carikan dokter spesialis, kami akan biayai semua pengobatanmu hingga kamu sembuh. Fa innahu rabbama ghalaba at-tabi'u 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu. Karena terkadang ada seseorang yang dia itu terkalahkan dengan gangguan-gangguan seperti ini hingga dia bisa diobati darinya. Nah, ini tawaran dari Utbah Abdul Walid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan harta, tahta, jabatan, wanita, tawarkan semua. Ya, bahkan kalau seandainya ternyata dakwahnya Rasul ini karena beliau kena gangguan jin, jangan khawatir, kami yang akan ngurus, kami biayai pengobatanmu, kami urus semuanya. Intinya dikasih tawaran agar Rasul menerima dan meninggalkan dakwah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, awaqad faragta ya Abul Walid. Sudah selesai tawarannya Abul Walid. Qala na'am. Abu Walid menjawab, ya sudah. Qala fasma' minni. Rasul bicara, kalau begitu sekarang dengarkan saya. Gantian, ya. Setelah Abu Walid ngomong ke sana kemari, ngasih tawaran ini dan itu, Rasul diam sejak tadi, dengerin aja. Tanpa membantah sepatah kata pun. Ketika Abu Walid sudah selesai, itu pun Rasul bertanya, sudah selesai? Tidak langsung motong, tapi tanya dulu, sudah selesai? Abu Walid mengatakan, ya sudah. Baru setelah itu Rasul menanggapi tawaran tadi. Fasma' minni, sekarang tolong dengarkan saya, wahai Abu Walid. Qala na'am. Maka Abu Walid mengatakan, ya silakan. Saya akan mendengarkan apa yang akan engkau sampaikan. Baik. Kira-kira apa yang hendak beliau sampaikan? Bagaimana respon beliau pada tawaran Abu Walid? InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila manana kabi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila'at. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu, barakallahu fikum.